Makanya kawin. Ada yang belum kawin nih kan? Beda ya, rumah sekarang ini saya tadi masuk ruangan muda-muda gitu. Kaget juga saya. Wih, dia ini cakep-cakep ini sekarang. Hebat, hebat, hebat. Ya begitu dong, jadi lainnya kan sinarnya beda. Gitu ya, saya masih betah, udah di dalam masjid ya. Masih betah gitu. Itu udah ada kembali aja. Beda lah dengan yang dulu Pak Maman ya, pertama kali kita kesini sebuah Allah beda. Fair. Emang harusnya seperti itu, tinggal mudah tapi religius gitu kan. Mudah tapi spiritualis. Gak apa-apa, keren lah. Nanti pelan-pelan, pelan-pelan, bertahap, pakai jilbab sebelah. Ya ini kan lumayan nih, begitu ngaji kan dia pakai kerudung, ya kan? Lumayan. Nah kalau ngaji tiap hari kan kerudungan tiap hari namanya. Jadi ibadah kerja itu gak main-main, Pak. Kalau Bapak ikhlas, maka empat adik saya pahala Bapak. Pahala Bapak. Seluruh zikirnya ayah saya, udah jagoan zikir tuh. Wah negeri. Orang ikhlas, Bang. Meninggal kemarin dua adik ketiga ayah. Saya udah lumayan tuh, udah saya udah bisa beli di Mercy masih. Di masih itu. Ini tahun 88 sih. Ini lumayan harganya, ini lumayan ada gocapnya gitu kan. Ini lumayan sih, ada gocapnya namanya. Saya bawain tuh di Mercy. Pakai ini. Ingat benar, saya taruh depan gang, karena gak ada parkiran. Berunat, tipe 21. Tipe 21 pas saya, Pak. Beneran. Tapi bahagia tuh. Saya ngeliat keluarga saya bahagia tuh, happy tuh. Kompan gitu, jadi pakai kompan. Ini mau ngomong kompan mana? Ada gak muka kompan? Nyaman-nyaman dulu. Ya, tapi gara-gara itu sebenarnya hubungan suami istri jadi apa ya? Amis. Apa? Anak yang gede sama yang kecil tuh pada ada apa korporasinya korporasi rumah tangga. Lalu sekarang tuh nafsi-nafsi mulai setel-setel ya. Nah kalau bapak ibu ikhlas membangun Polunas dalam waktu 39 tahun itu kan berarti lebih tua dari umur saya. Tuaan Polunas nih 2 tahun, tuaan 2 tahun. Alhamdulillah. Di sini saya lihat belum ada yang 2 kali umur perumahan deh. Sampai udah deh. Belum ya. 1,5 aja kali ya. Oh, Masya Allah. Purna ada senior deh. Allah. Sendiri. Allah. Nanti kita fatihah ini. Loh, fatihah itu bukan buat yang mati aja lah. Ente mah. Tuhan. Orang-orang banyak terbantu. Kalau sekarang kan properti kapitalis. Makanya saya ngegenjot sama ekonomi berjamaah. Supaya wajahnya gak kapitalis. Menarik loh, Pak. Kalau nanti pengen IPO ngomong ke saya. Perumnas kita IPO-in tapi ke umat. Kita konsepnya redistribusi aset. Bagaimana Perumnas tidak dimiliki sahamnya oleh orang-orang yang hatinya gak benar. Dan gak kebaca. Nanti kalau naruh di bulan saham, gak kebaca hatinya. Punya siapa duitnya nggak tahu, dikelolanya sama sekuritas. Punya siapa yang nggak ngerti, duitnya dari mana nggak paham. Tapi kalau Perumnas mau, janjian sama saya kita duduk bareng, mau berapa triliun butuhnya. Tuh bener ya, umat mah, ditipu aja 10 triliun. Sekarang saya lagi diomongin nih, sama detik diomongin, sama tempo diomongin, tuh kuping aja, enak aja. Yang diomongin mah jangan gitu ya. Yang beresek-beresek itu. Terakhir katanya OJK disuruh nyari tahu tentang investasi yang saya laku. Loh saya malah teman kalau diundang OJK. Gimana sih undang saya? DPR juga kalau mau undang saya jarang masuk DPR. Kalau emang mau diundang itu mau komisi 11, boleh juga sekalian tahu sih ya kan. Lumayan bisa buka puasa gratis. Jadi kalau berkaca kepada orang Betawi zaman dulu, Perumnas belum kenal sih saya sama Perumnas zaman dulu. Dan saya belum lahir. Sebenarnya ya, gak perlu hilang orang Betawi dari Betawi. Gak perlu hilang orang Jakarta dari tanahnya. Walaupun yang datang orang Indonesia juga ya, ada orang Jawa, orang Sumatera. Okay lah, welcome. Tapi apa iya? Gara-gara lu pada datang orang Indonesia jadi pada hilang. Kan mestinya begitu. Iya lu benar orang Jawa yang datang. Kalau orang Hong Kong datang, terus KTP-nya, emang lu tahu? Enggak ngerti. Kalau yang datang orang Taiwan, saya mah orangnya pluralis ya, orang Indonesia. Asal cintanya Indonesia, lu bilang, itu saudara gua. Tapi yang jadi masalah kan orang yang datang Cina Hong Kong. Kata Cina Hong Kong gini, kan hasil akhirnya di Indonesia. Dulu gue diusir sama Kumintang gitu. Gue jadi Indonesia juga, oke. Tapi saya mau kasih tahu, harusnya ya ketika kemudian berwajah Indonesianis gitu. Dan saya kira ini jadi amanah dari Ustadz lah kepada jamaahnya. Kalau kebetulan sama jamaahnya adalah Jirudin. Ini kan boleh dong saya sebagai Ustadz mengamanahkan kepada, dan insya Allah lebih berkah. Gak perlu juga dan nyari duit gede di luar, gak perlu jalan keluar. Saya udah buktiin, keprit sebentar dong 30 miliar. Membangun tuh 2 tower 12 lantai 300 kamar, 250 tepatnya. Gak keringetan Pak, gak cuci HP, gak pasang spanduk. Gak mesti presentasi, gak mesti nyiapin tools supaya kemudian bisa masuk bursa. Gak ada gitu, cuma bicara sama masyarakat baik-baik. Gue tahu kan di Maumroh berapa orang satu tahun, 1 juta kan. Kemana tuh nginepnya? Gak tahu kan nginep di mana? Nah, jangan begitu. Kita layanin nih orang-orang yang umroh, biar dia nginepnya tempat kita. Kalau dia tidur, transit di Jakarta, yang apa dia, ini tamunya Allah nih, suci punya ukurannya. Yang apa dia nginep di spray yang kemarin terteriak. Spraynya teriak, gitu loh. Iya, Rob, kemarin diinepin sama si Eno. Kan gitu. Nah, sekarang kita bikin hotel yang pure, murni, bersih, suci, gitu. Menurut orang pada jak, naro. Kalau nggak disetop sama saya, kok jadi yang gitu, 180 miliar merem. Merem sih, masyarakatnya cuma perlu bukti, transparansi, akuntabilitasnya ada, ya. Nah, saya bilang, saya insya Allah tidak akan menjadi kapitalis. Dan saya tidak akan menjadi pengusaha. Dalam pengertian, seperti orang-orang. Saya mah, saya bilang tadi sama beberapa direksi yang hadir, mantap gitu kan, mahkamah. Saya jadi ustaz. Saya cuma ngajarin teori Islam yang dipakai sama ekonomi modern, tapi orang lain yang pakai. Yani alaikum bil jamaah, please united. Kalian wajib bersatu. Emangnya di tempat sholat doang? No. Di ekonomi harus bersatu. Pedagang-pedagang kalau bersatu bisa tukar giro gitu. Saling tukar giro. Nah, kosong giro, gue minjem giro lu, gue minjem giro lu, gue minjem barang lu, gue minjem giro. Tapi ketika nggak bersatu, orang lain datang nyapok pasar ini. 1 juta jemaah umroh. Duitnya berapa? 20 triliun. Terus punya apa jemaah umroh? Nggak punya apa. Jangan kata pesawat sama hotel di Mekah. Nah, hotel Cengkareng yang lakunya. Jangan kan hotel, bus. Pernah kita melihat Burawiri bus, eksekutif bus, only for umrah passengers. Gak ada. Beneran gak? Coba cari. Loan eksekutif for umrah. Gak ada. Lo jual sama Tuhan, gak laku di bandara. Malah kalau jemaah jual nama saya laku. Gak percaya, nanti boleh iseng. Nanti datang ke lounge mana saja di bandara, terus bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kan harusnya pakai kartu itu masuk. Kalau enggak bayar. Ini gak usah pakai kartu, sebut aja namanya semua masuk. Assalamualaikum. Ini saya ajari tapi jangan dipakai. Bahaya waktu saya dipakai. Saya disuruh Sumansur nunggu di sini. Boleh enggak? Oh, si masuk mau kemari? Iya, iya masuk. Beneran? Iya. Aduh, saya ngefan nih, mau ngotu. Paling begitu jawaban si penunggu lo. Nggak bakalan nanti diperiksa-periksa. Padahal saya siapa ya? Cuma Yusuf Mansur. Iya menolong live you. Basyari. Manusia banget. Sama kayak ente pada. Tapi karena Allah kasih saya nama dikit, ente masuk. bayangin deh tamunya Allah tiba-tiba dengan kelumpuhannya dari kampung itu datang. Assalamualaikum, adem nih kondisinya, nunggunya banyak makanan, boleh enggak? Saya tamunya Allah. Lu mau tamunya Allah nih, mau apa? Lu punya pisang enggak? Punya Mastercard enggak? Atau ada BNI premium enggak? Ada Mandiri, apa itu namanya? Segala rupa kartu, platinum segala macam. Ada enggak? Enggak ada. Banyak, kalau enggak banyak habis. Gila. Ada Allah yang punya bandara dan dia tamunya Allah. Gila enggak lu? Kok enggak bisa masuk tamunya Allah? Terus apakah ada longsa eksekutif? Oh ini pukulan nih buat kita-kita. Enggak ada ini longsa eksekutif. Ente tahu sendiri kok nganterin nyanya ente pada umroh. Begitu delay, Allah karim. Dia itu ngebelatak di mana-mana itu orang. Keleng-keleng aja sama orang. Apa kata orang lain? Islam begini ngalamin jalan. Gitu. Jumlahnya sih banyak. Saya bilang sama mereka semua, ada di mana tuh duit yang 1 juta itu? Kan sebelum dinyetor, duitnya di bank dulu. Saya bilang, saya sih gak mati keuangan, gak paham saya investasi, tapi saya paham yang satu ini. Kalau ente nih kerjaan nih, duit buat umroh tahun depan, gue beliin pesawat 777. Ente mundur umrohnya jangan tahun depan, 7 tahun yang akan datang. Gak ada artinya kok 7 tahun akan datang, dibanding sekarang waiting list, sampai belasan tahun. Ente boleh ketawa, tapi ente tahun 25 juta. Tahun itu 25 juta. Ente tanya nih, ada Abdul Rahman di sini. Abdul Rahman nih, apa banget dunia marketing dia? Mana, angkat tangannya. Nah, coba kata dulu, kan dia pada tahu. Ini orang marketing nih, kalau kita kasih duit dia 25 juta, pakai soal unit link misalkan, tipe investasinya unit link. 25 juta jadi 300 juta nih. 10 tahun. Nah kalau umat bersatu mah kita beli aja sekuritasnya. Sekuritasnya kita beli. Jadinya kayak apa tahu, BCA 600 kali lipat. Padahal berapa sih beli BCA juga? Gak banyak. Gak banyak. Insya Allah gak banyak. Kita bicaranya rame-rame. Makanya jadi jangan jadi lini satu. Jadi begini. Kalau mau umat. Kok temanya jadi ini? Gak apa-apa deh, pas lah saya kira dengan spirit. Jadi umpama kata besok mau melangsungkan nanti perniagaannya perumnas, ingat-ingat omongan Ani, cari Ani, nomor handphone udah tahu kan, ajak ngobrol. Sat bener tuh, umat nih bisa nih kasih kita duit buat bikin sentral yang di Semarang. Bisa banget, siapin terusnya, siapin kemudian. Dan umat tuh gak capek, gak kayak investor, gak capek nih mah. Beneran gak capek sama penipu aja ikhlas. Gak percaya lo, mana ada satu ini Indonesia besarnya hati Indonesia luar biasa. Ketipu koperasi L 6 triliun diem. Ketipu lagi emas 10 triliun diem. Sebenarnya sih kalau ketemu orang-orang kayak Perumnas yang udah memang bagus gitu ya, harusnya umat tuh bersama gitu ke Perumnas. Umat mah gak rese sih. Itu cuma bilang, keuntungan tahun ini kita bisa bikin 100 sekolahan. Oh dia jangan tepuk tangan tuh. Perlu bagi duit. Benar. Keuntungan tahun ini kita bikin 100 jembatan di 100 desa. Hebat kan. Gak kayak orang punya duit. Untuk tunjuk sana ganti direksi. Enggak gitu. Umat mah, ya karena lemah, suka dikadalin. Saya nih ngajar, saya bilang, yuk, antum mau pergi umroh, pasti nabung dong. Nggak mungkin nggak nabung. Kecuali saya jual tanah. Tapi let's say jual tanah pun, tetap aja transit duitnya di tabungan. Kenapa nggak diputar dulu? 25 juta tuh naruh, boom. Apa yang terjadi? Cep-cepkan malah. Habis bayar malah cep-cepkan. Berangkat enggak, panjang umur apa enggak, begitu nanti berangkat ada duit buat melunasin apa enggak, bukannya kasih diskon apalagi kemudian dibayar seperti asuransi unit link, kita malah membebankan kepada calon jemaah haji sesuatu yang unpredictable. Nggak boleh ini dosa ini, nggak boleh dah, nggak boleh. 25 juta 10 tahun. Harus capek, betelor jadi satu umroh buat anaknya. Betelor mestinya. Tadi di puluhan triliun. Mau tahu yang dicari sama Garuda berapa? 4 triliun doang. Jangan-jangan gue bilang kita bisa ngakui sisi air, apa, Airbus. Atau sekalian dua yang mau Boeing. Kita bisa akuisisi Google, Facebook, segala lupa, 300 juta. Dan bukan utopia. Bukan utopia. Selama ini kan saya bilang, kita kalau ngitung-ngitung nih ya, 20 ribu aja, nanti pada sedekah, kali 10 juta, 20 miliar. Kalau kali 12 bulan, 2,4 triliun. Kalau ada avalisnya satu, diturunin duluan ke 3 triliun sama banknya. Kalau ada avalis satu, siapa avalisnya? Bisa menteri, bisa bupati, bisa gubernur. Riau itu 7 juta orang. Ketika misalkan, nih ada lahan sawit. Sampai cijol kan? Nih lahan sawit nih. Nah, kita cerita redistribusi aset ya. Sebenarnya wajah perumah ke depan gitu kan. Saya sebagai ustaz dan juga sebagai Indonesia. Hopefully banget gitu, berharap banget. Ada kemudian lebih dan nggak usah masuk ke sistem yang juga kita yang nggak ngerti umat kan pengennya simple aja gitu, jangan yang ribet-ribet yang nggak ketahuan keuannya siapa ini sawit ji yang dilakukan sama bupati gimana kan panggil orang itu satu, saya punya lahan segini mau nggak, kata si pengusaha boleh, mana suratnya, kasih suratnya. Gitu suratnya dikasih, dibawa ke bank, cukup, gue dapet ini, kucurin 250 miliar. Bang, kucurin 250 miliar sih. Habis itu kemudian, dia buka ada tulang sawit itu, masyarakatnya. Nah, yang senep, buat aneh pribadi yang senep adalah, ketika dikucurin ke si pengusaha ini, sesungguhnya dicapai. Kan duit orang situ juga. Loh, kalau emang orang situ juga, emangnya gak bisa mikir begini nih. Mikirnya begini, ini sawit, ini pengusaha, oke? Okay. Mau gua taruh Quran. Ini masyarakat nih. Gitu lah. Gedean nih. Ini masyarakat. Tripati gitu kan? Nah, Tripati ngomong di sini. Ada lahan di sini. Masyarakatnya bisa banyak nih. Bisa pegawai negeri dia. Satu kabupaten itu 18 ribu paling nggak pegawai negerinya. Belum termasuk honorer. Oke? Okay. Saya panggil gampangnya satu sini. Saya bilang sama bang, bang, lokasi ini mikro nih, ke masing-masing pegawai negeri aneh. Tiap-tiap pegawai negeri, kira-kira 20-50 juta. Bang Maji, yang penting avalisnya ada, aman, selesai. Dan bang memang dia juga, dia ngomong daerah. Tak kata dia, oke, kita biayain. Siap, kita biayain mikro. Ani punya karyawan 1.300 warung steak and shake. Kalau bapak melihat warung steak and shake warnanya kuning hitam, punya gitu deh. Sebut aja dan masuk. Insya Allah tambah mahal lagi. Anda disuruh sedekah. kalau aku melihat Bebek Selamat, nah kalau Bebek Selamat yang Kartosuryo yang di Jogja, ya itu punya kita. Kan banyak yang di Jakarta bukan banyak gitu, tapi yang di sana, yang di pusatnya malah banyak gitu. Nah kita yang bikinin franchise-nya. 1.300 karyawan saya aja, diudak-udak bang. Mau ngasih mikro, tapi mikro aja buat konsumtif, beli motor, beli yang lain-lain. Saya bilang, ya lu salah datangnya ke angin, konsepnya redistribusi aset. Ya udah, berapa lu bisa ngasih? Dikali 10. Malah kalau saya mau tanda tangan, dikasih 20. Lah kalau 20 kan berarti 140 juta. Berapa tuh 1.300 karyawan saya? Masya Allah, Ji. Kita bisa bebasin tanah di depan UI. Karyawan kita tuh. Cuci tangan aja, tanda tangan doang. Nah masyarakat gitu. Sehingga masyarakat tetap yang punya. Terus pengusaha bilang, kok gitu kok saya gak kebagian dong? Disinilah letaknya kita kerjasama. Kita bilang dong sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai siapa yang punya kemampuan, kita bilang, masyarakat, dia lu tertib, kita kerja sama dia ini, dia punya teknologinya, dia punya sistem adminnya, dia punya masalahnya, ente kerja bareng aja berdua, jadi deh, nggak kemana-mana. Orang lain masuk tetap. Ada ribuan orang kerja di situ. Okay, let's see. Let you know ya. Tahun 74 Malaysia memulai gerakan yang seperti saya omongin. And they start only from 24,000 ringgit only. Hanya 24,000 ringgit saja di tahun 74. Jika per hari ini saya memulai dengan dana 30 miliar dan enggak pakai capek modal Twitter doang, bisa dibayangkan tingkat keberhasilan. Tapi saya bilang, saya bukan invest, bukan ahli investasi, saya bukan ahli keuangan, dan enggak akan merasa jago, posisi saya besar. Nanti kalau udah ngumpul, mana ahli keuangan? Ayo dong, jalanin. Mana ahli perumahan? Ayo dong, jalanin. Mana ahli pesawat industri dirgantara? Ayo dong, jalanin. Buat saudara yang enggak nyambung, ini ngaji apaan sih, johor-johor? Ini ngaji persatuan. Wahdatul ummah, ngajari nanti silaturahim. Bersatu, mengenali diri sendiri, akan mampu menjadi perusahaan besar yang tidak perlu menggadaikan keuntungannya buat orang lain. Dalam satu tesis saya tentang redistribusi aset, ada satu BUMN di dunia kontraktor juga, yang ketika dia merahnya, dia balik ke dalam, dia bagi ke seluruh, sampai kemudian pemerintah menyetop itu. Kalau tidak, pemerintah nggak punya apa. Nanti kalau kita berdua ngobrolnya, jangan di sini, ada yang rekam. Redistribusi aset, nggak kemana-mana lihat, nggak kemana-mana. Datang yang lain tetap kerja, bla bla, semua itu. Saya dia, kalau antum jalan nih ke pinggiran Jakarta, ada satu daerah yang lagi dibuka dan terbuka, dan mereka bangga sekali mengatakan kita akan jadi kota yang maju. Bahwa saya malah nangis. Kenapa? Gue belajar di daerah Betawi, gak enak punya daerah maju. Coba lu aspal dikit, orang lain maju, kita yang mundur. Maka wajar kalau ada satu daerah malah kamu di aspal. Saya bisa kasih satu nama, Curug Seribu misalnya. Enggak mau di aspal, dia pasang tuh plang, biarkan jalanan kami seperti ini. Why? Karena kalau bagus, ente datang, ente bayar. Dan susah pak, properti itu ilmu paling gampang. Saya ustadz nggak pernah belajar, tapi bangun 10 hotel nggak belajar. Orang ngomong-ngomong, ini telat, gue 10, lu berapa nih 1. Kayak kemarin jadi isukan bawa duit dari Malaysia, satu tas katanya saya bawa duit, itu fitnah. Yang benar 2 tas. Yang benar 2 tas. Cara gimana? Masih cara lama aja di jenis properti, masih cara lama. Gak bisa naklukin satu kampung atu-atu. Atu-atu. Satu saat. Lagi nyari, udah makin gampang properti. Dorong tayu itu. Udah tahu daerahnya bakal maju, pemangku wilayah harusnya begini. Betawi, lu jangan jual tanah lo. Di sini bakal jadi komplek pergudangan. Wah, mahalin lo. Apa ini mahalin? Pajaknya 50-50. Oh, tapi kita perlu sekolah. Sekolah gampang, gue bayarin. Panggil pengusaha-pengusahanya. Data, sir, semua di database kan. Berapa sih anak sini? Ini kalau saya ngeliat gitu ya, dari 1919, ini ngeliat nih lahan 2 hektar, penuh dengan orang. Kalau saya jadi pengusaha kapitalis, nggak geser doang, zek. Tapi kalau saya bukan jadi pengusaha kapitalis, jadi perumnas yang spiritualis, kita akan duduk ngobrol. Bagaimana kalau saudara-saudara tetap ada di sini, tapi lantai 2, 3, 4, terserah di mana saudara mau pilih, kita bangunin ke atas. Kenapa sih nggak disuruh begitu? Masyarakat tertambah naik, nggak ada yang nyari kutu lagi di bawah pohon mangga. Dulu ada yang lari-larian, anak kita cepet-cepet lari-larian karena kubangan air, cepet-cepet, nggak pakai baju, nggak pakai celana. Sekarang nggak kelihatan, bukan karena maju, tapi udah nggak ada orang. Oh, karimanto Allah, kalau saya bicara lebih lagi jadi orang Betawi ini jadi marah-marah. Ini belum puasa nih. Enggak ada air ini. Hari kita mak mulut air hati madem. Masih aja selamat di. Kita gandeng tangan aja. Indonesia. Yang itu jangan ngusir gue juga dong. Jangan tanggung-tanggung lu punya duit, lu bagi tahu dong. Terpampang di sejarah 1960, 4 desa dihijrahkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dan kita bangga punya Senayan. Tapi lu lupa 4 desa itu di mana sekarang ada. Makanya ketika saya berdiri di hadapan 80 ribu orang yang sudah menghafalkan Al-Quran, 80 ribu orang yang sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran, sedikit-dikitnya dia Rahman, dia apa? Apa yang saya katakan ketika ada di stadion juara Bung Karno Senayan? Saya persembahkan bacaan hari ini untuk semua leluhur yang sudah dipakai tanahnya di tahun 1960 untuk dibangunkan gelora Bung Karno Senayan. Betapa nangisnya mereka ketika kemudian gelora Bung Karno Senayan dijadikan ajang pesta pora, musiknya nggak keruan, udah mah dibayar murah, nggak ketahuan di mana pindahnya, sekarang nggak ada judulnya, dan dipakai pula buat pesta-pesta. Dan mereka rajin pula dari agama lain membuat sebuah apa dua buah apa tiga buah upacara-upacara peribadatan mereka. Sementara kita memang tidak mampu secara finansial. 5 miliar kita kemarin untuk bikin acara kayak gitu. 5 miliar. Tapi kamu dari agama lain, Masya Allah, dananya prepot-prepot aja. Sementara di situ ada kuburan yang gak bisa dibangunin lagi. Apa nggak bisa gitu berpikir ke depan? Pak, jangan dijual. Nanti bakal begini begitu. Tapi Pak, ya, kita duduk seperti sawit tadi. Nah, pengusaha, bang, dengan ya. Kemudian konsumen. Kita ada nih yang punya peraturan bikin peta apa kotak segala macam. Bilang, tak dari sini nanti bakal jadi pergudangan, ini perkantoran, ini pendidikan. Sini wilayah bapak di sini. Nih. Ya. Nah, saya minta sama teman-teman semua, daerah semua, apa kebutuhannya semuanya nanti kita bicara. Yang penting jangan dijual, jadi equity. Semua tanahnya jadi equity. Perusahaan itu berkah. Jangan lupa, di setiap keuntungan belum tentu ada keberkahan. Tapi di setiap keberkahan Allah karim, begitu dirutnya berhenti, enggak ada stroke-nya. Gak ada ginjalnya, bener nih saya ngomong. Kenapa yang gak ada sumpahan dari orang? Jenderal-jenderal begitu kemudian turun, malah dapat doa dari orang-orang, Masya Allah. Apalagi doa dari malaikat penjaga arus, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbih. Apa gak demen kita didoain sama mereka semua? Alhamdulillah, masa kepemimpinan beliau, kita sekarang di lantai 3. Sekolah kita ditanggung, apa ini ditanggung, 60 lantai, masa bisa nanggung? Ada satu pesantren di dekat sama Pati. Itu lagi diambang tuh, man. Lagi diambang, saya lagi maju. Saya kemarin didaulat menjadi salah satu ketua yayasan yang lokasinya persis di belakang salah satu stasiun TV di Indonesia yang besar di daerah Jakarta Barat. Di injury time doang tuh. Begitu saya silaturahim ke salah satu kawan, dia memberitahu saya bahwa pusat kan tahu ya yayasan pendidikan Islam X gitu. Iya, tahu kenapa? Udah mau diruslah Ustaz. Lagi kita kampanye yang begini-gini nih, tiba-tiba dengar mau diruslah. Itu tuh kelakuan kapitalis tuh. Udah gak ada pesantren di Jakarta, pesantren satu-satunya ini yang gede Jakarta Barat. Keluar tol ketemu dia di belakang stasiun, di belakang TV gede, main enak aja belakang lo tuh. Enak aja mau digusur, dituker, disentuh, sing mikir. Saya datang Pak, alhamdulillah. Kita tanya apa judulnya, kata ketuaannya, saya cuma sendiri, nggak ada lagi yang lain, udah pada mati. Kita 15 menit lagi ya, paling lama. Tapi ente aman kok diurutin di sini. Aman. Hari ini hari ulang tahunnya. Belum masuk ke bab nih, baru intro. Kita datang yang 10 ikhlas karena Allah dengan bismillahirrahmanirrahim, kita bilang apa kesulitannya? A, B, C, D, kita mapping, seret, 2 hektar setengah. Wow. Ayo, mau kerja sama pelumas begitu ya? 2 hektar setengah. Sentralnya nggak ada kali 2 hektar setengah. Tebakan saya nggak ada begini gambarnya. Paling dia 7 ribu atau 1 ribu. 7 ribu, 6 ribu, itu 2 hektar setengah. Di situ Pak bakal ada 28 tower. Saya tuh kalau baca-baca gitu ya, air mata saya bener Pak, beli nama. Tiba-tiba dengar gitu ya, ada perusahaan besar akan bangun 28 tower. Sekarang aja ngeliat Saint Maurice gue udah nangis. Saya Pak, itu masa depan masa kecil saya di sini tuh Pak. Di situ saya nyetek kembang api, di situ. Marela tuh. Udah gue kayak dikit, aku beli tuh. Ini kita nyuruh ente yang beli, aneh yang ngumpulin. Kan pasti IPO, nggak mungkin IPO perusahaan segede gitu, pasti IPO. Kita beli di sono, kita tungguin. Cash is the king. Asal kita benar-benar bersatu. Saya bukan marah sama kemajuan, tapi apa nggak bisa kompromi gitu loh. Akan saya datang tuh, saya bilang nih mau pesantren, kayak pesantren. Ya udah kebutuhannya ini oke, saya penuhin. Saya bilang saya bangun hotel itu cuma 3.000 meter, berarti kalau 2,5 hektar dipotong 40%, kita masih punya 1,5 hektar. 1,5 hektar dibagi 3.000, berarti masih ada 5. 5 tower kita bisa bangun setinggi Saint Maurice. Mungkin mau di mana? Mau di basement? Yang basement dong, banjir. Ya makanya mau di mana? Kalau mau doang seperti kabut di roof. Di atas, alhamdulillah di proposal Ani diterima. Kemudian Ani didaulat jadi wakil ketua yayasan itu pesantren. Pada saat rapat besar, mereka kemudian memutuskan Yusuf Mansur yang menjadi ketua. 2 hektar setengah begitu selamat. 2 hektar setengah. Nah kalau kita bangun 10 aja, jadi 250 hektar. Jadi 25 hektar. Kalau kita bangun 5, jadi 100 hektar. Insya Allah gak bisa. Nah ke depan nih ya, apalagi saya mikir gini ya, database kan pasti punya Kepulnas. Pasti ada, salah satunya ibu saya. Dan ibu saya itu masih hidup. Dan pasti nostalgianya tinggi sekali terhadap suami beliau, yakni ayah saya. Andai kemudian itu diselenggarakan satu paket investasi yang resmi, kita kemudian pakai mekanisme apa yang orang pintar kemudian pahami, maka mereka lah kita persembahkan satu lokasi aja dulu. Kita satu lokasi aja dulu. Satu lokasi di mana gitu? Perumnas, kemudian si investasinya kita tawarin sama seluruh masyarakat yang udah ngebeli perumahan di Perumnas. Allah, enggak kebayang mana berkahnya. Ayatnya apa? Ente apa? Ikutin nanti bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا bersatulah kalian dan jangan bercerai. Kita sepakati dong Quran bukan bicara soal jannah saja di akhirat, tapi bicara soal jannah di dunia. 20 ribu rupiah mungkin bisa membeli 4 gelas air mineral, tapi kalau 10 juta orang berkumpul, dia akan bisa membeli 10 perusahaan air mineral daerah. Bahkan mungkin bisa membeli satu perusahaan asing yang sudah menguasai air di Indonesia ini. Yang truknya itu supirnya orang kita, pembelinya orang kita, warungnya juga orang kita, kulitnya juga orang kita, semua orang kita. Tapi perusahaannya begitu. Anak saya pengen kuliah di situ lah, di negeri yang udah ngejajaki di secara ekonomi. Tapi dia punya impian. Nah, sekolah di Paris kan, dia senang. Dan jadi orang yang begini-gini, tapi apa Qurannya? rahman wa kariman. Nah kalau kita kemudian kerucutin kecil untuk urusan rumah 39 tahun, apa sih yang bisa membuat perusahaan ini menjadi bertahan 39 tahun? Salah satunya adalah faktor entisme pesona. Direksi sama karyawan akur, karyawan yang ayah akur. Itu adalah satu bentuk sebenarnya, bentuk persaudaraan, bentuk persatuan. Masjid pak, begitu dia mulai nggak akur, bubar. Yang satu bilang bid'ah, satu bilang enggak, yang satu bilang kunut, yang satu bilang enggak, yang satu selasa, turbo, enggak ketemu. Cara ketemu, bukan. Persaudaraan itu bukan karena tidak ada perbedaan, justru karena ada perbedaan itulah, kita jadi bersaudara. Ente puasanya besok. Atau ente lebaran besok, hebat sekali. Orang yang sudah berlebaran hari ini, besok dia yang memasakkan untuk orang yang berlebaran besok. Kenapa? Udah kamu pergi aja sih, sholat itu ini. Biar kita yang masakin. Ente pulang, lontong udah rapi. Di situ letaknya. Justru kalau ente sama semua zebra, namanya zebra, kelirnya sama semua. Kita orang bukan zebra bingung bedanya. Yang mana namanya siapa? Justru karena kita beda, kita jadi mudah dikenal ya. Kalau begini, Solehin. Kalau begini Mansur, kalau begini Yusuf, jadi juga tuh Yusuf Mansur. Mansur Solehin. Ani nggak kejauhan ngomong kan? Ini dekat bang, dekat. Siapa tahu berkenan dijadikan filosofi dasar. Kalau filosofi dasar mungkin jauhan, kejauhan, ustadz, jauhan, musir roh, musir apa gitu. Kalau mau kejauhan, kita bikin proyek kecil, kita trial dikit. Di mana ada tanah kosong, tanahnya bagi. Sebutnya di mana? Kita punya nih. Memang punya orang juga. Nah itu kita ngomong baik-baik sama dia. Pak, kalau mau revitalisasi, jangan cuma pasar. Pasar enggak, tidak ribet. Pasar itu ribet. Urusannya mau pemerintah dan mau pedagang, enggak. Tapi revitalisasi madrasah. Ada kali 100 tuh madrasah di Indonesia. Di Jakarta. Dan yang namanya madrasah, itu tanahnya mesti gede. Paling kagak di 1 hektar. Kita tinggal datang, bukan pengen gusur, kita cuma pengen bilang seperti saya bilang sama madrasah yang tadi. Assalamualaikum Kiai, waalaikumsalam, cium tangan, seletin dulu 10 juta. Iya, mesti tahu juga nggak ada pengen Kiai yang benar. Ada ngomong doang, tetengan di depan gitu. Assalamualaikum Kiai, sehat, sehat, bawain sarung buat Kiai. Masya Allah, apaan nih? Kain Kiai. Lihat aja, dan apa anak lo? Jawa jahit. Duh, subhanallah, makasih deh. Ya emang ada apa yang bisa saya bantu? Gitu. Masak gitu. Jahit. Nah, kayaknya nggak lihat sebelah kiri gedung, sebelah kanan gedung. Oh nggak, kita nggak mau jual. Udah begini, masang lari. Pak, sekarang madrasah-madrasah yang sekarang memimpin. Pesantren-pesantren di Jakarta yang sekarang memimpin. Dan kalau saya, yang tua-tuanya udah pada meninggal dunia dan udah pada kepanjangan. Level saya, mereka berpikir semua rata-rata pada maju. Tapi majunya juga belum tentu kayak saya pikirnya. Sehingga ketika majunya paling begini, wah bakal jual, sampai mati mau bakal jual, gitu paling. Tapi bapak datang, bukan kami mau jual pak, kita mau bikin bapak seperti gedung yang sebelah kanan sebelah kiri. Oh, terus gambarnya kita udah ada ini. Kan kita tinggal Google Maps aja. Itu Google Map deng-deng-deng satu dua hari di tangan anak-anak muda itu gambar kalau kan bisa berubah gambar mah. Yang penting Kiai melotot dulu. Yang begini kemana ya? Sampai kita kayak begini, panggil mak. Kiu-kiu, sampai kayak gini. Iya Pak Haji, kayak gini pesantrennya. Ini Kiai, kita mau bangunnya. Nah sementara dibangun, kita siapin tempat buat anak-anak santri Pak Kiai belajar. Gak lama Kiai, kan setahun gitu bangun. Paling lamanya 2 tahun. Terus saya dapat apa ini? Tuh, Kiai itu jadi owner. Kita kerjasama. Perunas kerjasama sama Kiai. Nanti akan ada perun tren namanya. Hah? Kau kayak grup baru? Ada di rute ya? Belum banget. Sekarang aja Pak. Pelantikan. Batuk. Oh tapi ini orisinil pak, Ente tahu enggak aneh di mana lahirnya? Aneh lahir di kampung sawah Jembatan 5. Ente tahu harganya berapa? Udah enggak kebedak ini. Cincin harganya. Lo mau bayar berapa gitu sekarang? Nah, sekarang aneh yang punya kendali itu di kampung sawah. Nah, orang-orang lain yang turunan guru-guru di sekolah-sekolah yang lain rata-rata sama aneh. Di anak sulung atau cucu pertama atau buyut pertama rata-rata tuh tinggal kita bikin gathering kecil. Pronas bikin gathering kecil, ngomong baik-baik, saya tidak akan bawa diri saya, tapi bawa Indonesia, pasti mereka mau. Kenapa kemudian Pronas sampai sekarang masih bertahan? Karena dia memberikan value, dia memberikan manfaat. Atas dasar doa-doa mereka itulah, saudara sekarang berulang. Sepertinya cakep sekali kalau kemudian kita matur sama menteri, kalau perlu sekali sama presiden, kalau seteng-teng. Kita bawa sama presiden, benar. Presiden sekarang lagi butuh kita, mau kampanye. Kemarin kita sudah nemuin ya, sekarang insya Allah ini lagi mau kampanye. Kita bawa, kita bilang ini ada konsep baru nih. Ini sebenarnya bukan baru sih, lama, ini kemasannya aja kali. Apa? Kita mau bikin proyek kecil atau center land buat misalkan seperti itu, tapi sahamnya minta izin ke Menteri Keuangan, sahamnya minta izin nih OJK, sahamnya minta izin nih apa namanya BI, sahamnya kita mau bagi kepada seluruh pengguna perumahan kita, kita mau datang dari tahun atau kita berdiri sampai sekarang, kita mau rilis sama mereka yang tidak tersap oleh mereka, oleh anggota perumahan yang baru, tapi sahamnya milik mereka. Komposisi gimana? Menteri bakal ngomong gitu, komposisi gimana? Komposisi gitu di satu. Maunya gimana gitu? Yang penting jangan lupa isu masuk gitu. Saham. Yang punya ide. Dan mahal ini. Mahal. Nah, di Indonesia gak terbiasa terbayar itu. Yang bisa bayar itu pengusaha-pengusaha yang konsultan. Dia tahu cara menarikkan dirinya. Saya gak ngerti cara menarikkan diri. Karena kita urusannya sama Allah. Dan saya bohong juga, kan gak ada seminar. Tapi maksud saya itu ya, kebayang gak sih, tiba-tiba rumah didoain sama orang banyak. Karena satu perumahan ini milik orang. Ada di situ, semua di situ. Nodob lah. Sekarang Pak, gak ada tuh yang namanya 663. Udah gak ada zaman sekarang. Udah ngaur orang bawa properti. Udah gak pakai alat. Banyak teman-teman aneh kamu kiri, aneh pikir, aneh gede-gede sama yang ini, benar gede-gede sama ini. Ya bos, kita bisa begini bos, kita bisa jadi begini. Alah, bos sih gak begitu, udah. Gak begitu, ilmunya gak begitu. Kita juga dengan caranya, untung nyampe berkah. Masih di langit sih, udah diganti suratnya, masih di langit. Suratnya udah diganti. Yang penting penguasaan fisik dulu. Bapak, terutama yang kecil-kecil. Apalagi gede-gede tambah lagi saya nggak demen tuh. Kenapa ya ada konglomerasi di bidang properti kecuali negara memang? Sebayangin Pak, properti gede pinggirnya tuh sampai ke pesantren, mentok pesantren, mentok pesantren. Kenapa nggak kalau nggak dijagain? Masa milik perorangan nih separuh DKI, separuh Tangerang. Zaman dulu Pak, ente dengar Majak Pandeglang jauh kan? Zaman dulu sekarang masih panjang, tapi 5 tahun akan datang Maja semprit. Kalau tolnya udah mulus semprit, selangkah, sejengkal, tapi saya pastikan sudah tidak ada ahlul baitnya. Sudah tidak akan ada ahlul koryahnya. Mau ente jadi pengusaha seperti itu? Jangan Pak. Memang dia enggak akan berteriak, ibu mencabut ini nih, bukan menyambut nyawa, menyambut rumput. Ibu, asli mana? Dari Kebumen ya? Oh, kita asli sini. Gitu. Asli sini. Tinggal di mana? Itu dulu bekas rumah saya. Allah, sekarang jadi buruh. Rumpuh. Masa sih gitu penghargaan pengusaha? Nggak nangis sepenting. Ane mengalamin, makanya nangis. Ane ngalamin. Masa kayak begitu? Harusnya pemilik tanah, owner of the land. Mestinya kita angkat dong dia, ya kita senangkan dia. Orang pengusaha yang belum ketahuan ngasih duit aja, direksi yang udah dikubur bangun lagi, nyamut dia. Ini kan pemilik tanah. Bisa dia orang, kita-kita orang yang pintar pakai equity segala macam. Masa nggak bisa? Di sini perumah saya minta, ambil ahli, Pak. Ambil ahli. Saya lebih bangga tuh kalau perumah saya mau ambil ahli. Allahu Akbar, saya di depannya, diceramain terus orang insyaallah. Udah tuh reno, perumah, reno, untungnya buat negara, negara buat rakyat, kira-kira gitu. Tapi kalau yang lain, buat siapa ya? Dia bangun properti di negara semua, negara sono, negara sono. Saya berusaha meracuni orang-orang dengan pemikiran yang terakhir ini. Dan sekarang saya lagi menuai sedikit hasil ini. Ya, ini orang yang gak suka mulai menyerang. Sepah, sepah. Nah, kalau yang patungan usaha tadi, Pak, udah saya stop sebenarnya. Kan awalnya saya ingat tweet. Kayak gini nih, tweet. Dia bilang daripada nge-tweet doang, yuk, kita buktiin yuk, kita patungan aja kan, jebret-jebret gitu. Ternyata orang respon. Respon. Tapi dari awal saya bilang, saya gak akan jadiin ini sebagai perusahaan. Karena saya usahat. Saya motivator aja ngegerakin. Kalau berdiri, saya jadi trustee, jadi wali amanah top. Insya Allah, gak ada kepentingan apapun. Tapi saya pengen umat punya. Sebelumnya begini, Pak. Ini masyarakat, lihatin tangan saya. Ini masyarakat. Ini bank, ini hotel. Oke? Okay? Masyarakat naruh di bank, bank membeli hotel. The question is, hotel punya siapa? Masih punya bank. Masyarakat adalah bagian, part of the bank. Tapi begitu lunas, masyarakat punya apa? Aneh geser dikit bank ya. Masyarakat direct ke bank, direct ke hotel. Jadi hotel ini milik masyarakat. Bank bilang, oh, kalau itu boleh tinggal. Nggak ditinggal, keuangan tetap di sini. Tetap. Ngelolaan, semua tetap di mana dia jadi ketinggalin bank. Tetap di sini, tapi begitu mulai. Allahu Akbar. Nah, karena saya sadar ini ilegal, sebelum belum puasa, udah kita tutup sebenarnya. Tapi sebagai visi-misi memberi ulang Indonesia, saya terusin. Saya terusin, kita masih punya yang lain kok. Pak Menteri bilang, saat itu, Kiai, ada nih caranya apa? Bikin perusahaan public company non listed. Isinya 1000 orang, 2000 orang, 3000 orang, terserah mau berapa ini. Oke, siap. Tapi kalau udah jadi begitu, Pak Menteri, please orang lain yang melakukan. Saya tetap ustaz, saya akan dorong orang masuk ke perusahaan. Jadi saya bersih. Bukan berarti saya mau cuci tangan, Pak. Memang saya ustaz. Maka ketika hotel itu pun dikelola oleh Horizon. Terus saya bilang, terus saya kan gak ngerti apa-apa, Pak. Ada tanah kami 4,7 hektar. Tanya Pak Capis. Udah saya tahu aja sama beliau. Pak Capis, 4,7 hektar lo dekat bandara. Mau enggak? Kalau mau tuh, saya ngebebasinnya masih 650 ribu. Kalau udah diolah, jadi berapa? Cuma sejengkal dari bandara. Aneh ngomong, Cina ini pas lagi mama butuh duit. Nanti bangdut gitu, 5 miliar, 4 miliar nanti. Tapi habis itu aneh, karena ini di stop, kita gak ada duit lagi, Pak. Tapi ini sayang nih, angkanya masih segitu. Kalau bisa ditiba nih sama perum-perumnas nih, saya ajak ketemu sama Cina aja, tiba lagi 5 juta, 5 miliar, 4,7 hektar, Pak. Depan hotel saya, itu harganya udah 4 juta. Kenapa? Karena Cina yang satu ini Cina pintar. Cinanya, Cina konglomerat orang Solo, salah satu triliuner, 4 juta, 6,3 hektar, ini saya masih di bawah 1 juta. Loh, kenapa saya ngelepon Pak Capis? Loh, saya kan gak ngerti desainnya di mana, nanti 4,7 hektar jadi berapa, agak paham gitu. Dan kenapa saya sekarang paham? Karena saya sering duduk. Kalau boleh hal, Pak, persatuan, itu tema kita pada hari ini. Dan saya berharap Bapak mengenali keluarga besar Bapak. Kenali keluarga besar Bapak. Ada berapa sih ini kakak adik gue ini? Ternyata 11. Terus gak jadi apa-apa. Wah, ada berarti bodoh. Punya keluarga 11, masa gak jadi ambulan satu atas nama engkong? Ambulan cuma 200 juta. Udah jadi ambulan tuh. Kita beli dari karoseri, rubah 200 juta, merekin, nihun. Punya saudara begitu ngumpul, acara arisan ternyata 50 orang. Enggak jadi mobil jenazah, rugi lah. Rugi, jangan begitu dong. 50 orang ngumpul jadi mobil jenazah. Iklan nih, trial boleh free. Free trial lengkap dengan pemakamannya. Nah, sekali lagi saudara, kalau ada benih-benih kira-kira enggak benar gitu ya, cepat dipadamkan. Karena yang begitu itu nanti akan menjadi tidak berkah. Dan sepanjang saya silaturahim sama Perumnas, kelihatannya ada madem nih. Insyaallah mudah-mudahan Perumnas adalah perusahaan yang diberkahi Allah SWT karena bersatu. Nah, saya tadi tinggal jadi pesan, sekarang bersatunya coba nyampel ke bawah dikit. Tapi bukan sebagai konsumen, sebagai juga part of the owner dari this corporate. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita dan memberikan bimbingan jalan untuk kita. Sejatinya saya bawa anak saya, Mirza Salam Aulia, untuk belajar materi hari ini. Tapi ternyata pembicaranya jadi menyimpang jauh. Tadi niat saya bicara tentang positif dan negatif. Di dalam diri kita ada positif dan ada negatif. Kalau positifnya dikeber, maka kenegatifannya akan tidur. Akan tidur. Tapi kalau kenegatifan yang dikeber, positifnya tidur. Bangun tidur, habis subuh, biasanya pengen tidur lagi. Itulah kita. Ada gen, ada endorfin, ada katakanlah energi, ya, ada potensi yang membuat kita tuh bawaan pengen tidur. Tapi kalau kita kalahin pengen tidurnya, nanti lama-lama pengen tidur itu dia tidur. Yang muncul bawaannya pengennya gerak aja gitu. Nah sejatinya tadinya saya pengen ngomong tentang wasyamsi wa duhaha. Tapi takdir Allah, ketika saya ngobrol dengan Pak Kamal dan lain-lain, pembicaraannya jadi seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena mulut yang punya bukan saya. Mulut yang punya Allah SWT. Saya undang saja putri saya, Wirda Salam Mulia, untuk membacakan Al-Quran Surat Asy-Syams sebagai penutup kajian kita pada siang hari ini. Ini hadiah buat Perumnas dari saya Sumazud. Mudah-mudahan bacaan Wirda, seorang Hafizah 30 juz, insyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan ini fadilah buat Perumnas yang sedang berulang tahun. Minta doa Pak, nanti habis baca Wirda, saya minta doa buat Wirda dan buat pengakan saya Rizda yang ikut. Mudah-mudahan kita bisa nyusul dari penghafal Quran. Insya Allah bisa dia ya, sekolah setinggi-tinggi insya Allah. Sini kak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم وسقياها ولا يخاف عقباها. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, perusahaan ini adalah perusahaan. Semua perusahaan di Indonesia adalah perusahaan. Bimbing kami, ya Allah. Bimbing yang melolanya, bimbing yang urusnya, untuk pahami perusahaan-perusahaannya, yang nanti pada kufur nikmat. Semua ini menjadi orang yang bersyukur. Ya Allah, ya Rahman Rahim, perusahaan yang dulu perusahaanmu, maka kemajuan yang dari tanganmu, majuin perusahaan ini, perumnas, dan seluruh perusahaan-perusahaan lain di Indonesia, insya Allah, dari perusahaan-perusahaan pemerintah dan swastanya. Ya Allah, ya Rahman Rahim, mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaatnya untuk semua orang yang terlibat dan yang tidak terlibat langsung. Ya Allah, jadikan semua pekerjaannya, usahanya, jadi ibadah yang terbaik darinya, ya Allah, yang kau ridho terhadapnya. Berikan semua yang sudah menjadikan di awal-awalnya dulu, sampai yang sekarang, baik yang ada maupun yang sudah tiada, keberkahan dari usaha ini. Kebaikan demi kebaikan yang terjadi di dalamnya. Ya Allah, yang mengurangi, ampunilah kami semua. Apabila ada yang salah niat, salah langkah, salah jalan, ya Allah, kepada-Mu kami mohon. Ya kami yang bodoh-bodoh ini, ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Mau engkau ajari, berkenan engkau ajari, ya Allah, ilmu yang buat kami menjadi bahagia di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rahman Rahim, panjangin umur perusahaan ini, hingga saya juga bisa ketemu lagi di tahun yang akan datang. Di tahun yang akan datang, di tahun yang akan datang lagi, di mana semuanya panjang umur, dalam keadaan yang faham, sehat, walafiat. Berikan berkah-Mu, ya Allah, dan adakan satu proyek yang bisa melibatkan-Mu di sini, yang melibatkan hamba-hamba-Mu sebanyak-banyak. Berikan berkah tambahan-Mu, ya Allah, dan berperumahan-perumahan yang lain. Perusahaan-perusahaan yang lain juga ini, sehingga mereka semua ingat apapun yang dibangun, dibangun di atas dunia Allah SWT. Tawakkalna atina min ladunka rahmatan wa hayyina min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'a al-abrari ya 'aziz ya ghafur ya rabbal 'alamin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. Kita bacaan Fatiha buat yang sudah mendirikan perusahaan dari awal. Termasuk orang yang gak kelihatan waktu lunasnya, dia tukang menggali tanahnya, truk-truknya, segala macam, dan sudah mudah-mudahan Allah kasih semua ampunannya, berkahnya, berkahnya. Dan juga buat kita-kita semua yang masih hidup maupun nanti akan awal lunas saat nanti kita sudah gak ada, mudah-mudahan Allah tetap menjaga mereka ke akhir hayat bumi. Al-Fatiha. Al-Fatihah buat Mirda ya, buat Rizda, dan buat anak kita semua. Namun jalan Al-Fatihah Soleha, artis Hafizah, jadi pengusaha yang tahu Allah, yang tahu alamnya, tahu isinya, tahu yang bagi, tahu manfaatnya, selama yang rupa yang baik. Al-Fatihah. Makasih, saya ada amalan yang mau saya bagi kepada saudara-saudara semua. Amalan ini alhamdulillah bikin saya, alhamdulillah gampang aja urusan ini. Kalau ada urusan gampang aja. Tapi amalan ini ada tukarannya. Tukarannya gak usah pada minta foto, gak usah salaman. Jadi saya pulang dari ruangan ini baik-baik. Oke, gak usah ada minta foto. Pengen kan jadi ustaz, melihat ustaz yang bukan seleb dok, nah yang menjadikan seleb kan saudara. Jadi saya sudah perlakukan dulu sebagai ustaz. Tidak ada minta tanda tangan, tidak ada minta foto, tentu dengan cara itu saya selamat. Untuk menjadi hamba Allah yang sama seperti saudara semua. Makasih ya, layar batin, makasih. Pak Solihin, Pak Dirut, saya berpikir kita lagi bangun masjid tahfiz. Kita lagi bangun masjid tahfiz di pesantren kapasitas 8.000 santri. Jadi masjid tuh 24 jam dipakai bukan 5 waktu saja, 24 jam. Nah, di santri maknya buat buat ngapal, buat murojaah, buat taklim dan bahkan sebagainya mungkin tidur di beberapa sisi masjid. Nah, barangkali nanti ada jemaah yang pada mengeluarkan zakat dan sedekah, nanti tinggal menghubungi nomor registrasi Perumnas, nanti bisa disampaikan ke saya. Terima kasih halal-halal buat Pak Hidup, selamat ulang tahun buat direksi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang indah selain syukur kepada Allah Ustaz bisa memenuhi pertemuan kita. Dan teman-teman sekalian, nanti habis sholat asar, asar di lantai 7 juga ya. Sholat asar kita di sini, habis sholat asar ada konsultan dari spiritual yang akan mengantarkan spiritual kita. Jadi teman-teman nanti sholat asar di lantai 7. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat asar kita di lantai 7.